semua yang ada di dalam jiwa tak tersisa walau sekecil debu. Ku ikhlaskan goresan rasa, namun kata yang indah selalu berlabuh di tempat yang salah. Hari sepi menikam dalam, tak adakah secerca harapan. Hidup cinta yang hampir karam, coba aku tahan, sempat goyah, sempat aku bosan. Hasrat hati yang kini terganggu oleh rasa ragu, kemanakah rindu yang kemarin. Ungkapkan isi hati, berpaling dariku, tunjukkanlah rasa cintamu, jangan sampai aku bertanya apakah aku benar-benar memilih. Menikam dalam, tak adakah secerca harapan. Ungkapkanlah isi hatimu, jangan pernah berpaling dariku, tunjukkanlah rasa cinta. Benar-benar memiliki, ungkapkanlah isi hatimu, jangan pernah berpaling dariku, tunjukkanlah rasa cinta. Apakah aku benar-benar memilih?